Mitra Bisnis penetapan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka korupsi membuat semua pihak kembali terhenyak. Apalagi dengan kenyataan yang bersangkutan pada perayaan ulang tahun Indonesia ke-68 kemarin mendapatkan anugerah tanda jasa Bintang Mahaputra dari Presiden. Kedati peraturan telah banyak dibuat, fakta integritas juga sudah ditandatangani dan penindakan terus dilakukan, nyatanya korupsi masih saja tetap terjadi. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan aktivis Indonesian Corruption Watch atau ICW, Tama S. Langkun. Mas Tama, bagaimana pendapatnya soal ini? Kalau kita lihat dari pola korupsi yang dilakukan, itu kan hampir semuanya itu bicara soal korupsi pengadaan barang dan jasa. Biasanya yang kita temukan hampir semuanya bagaimana mekanisme dalam pengadaan barang dan jasa ini ada celah-celah yang mereka gunakan untuk melakukan korupsi. Dalam kasus SD misalnya, itu kan juga kalau kita ingat bahwa kenapa Pak Jarwo itu tersangka? Itu kan karena ada uang yang ditemukan di sekjen yang kemudian uang itu dikumpulkan dari para pengusaha-pengusaha. Pertanyaan selanjutnya, untuk apa uang itu? Ternyata uang tersebut untuk mengamankan anggaran di DPR. Jadi kan sebetulnya pola-pola yang terjadi tidak jauh berbeda dengan kasusnya Nazarudin. Kenapa kemudian ini menjadi sangat marak? Ini kan karena agresivitas KPK dalam arti konotasi positif ya. Karena kita melihat pimpinan yang periode sekarang ini dia tidak tebang pilih ya. Panjang buktinya dia pegang, konstruksinya dia jelaskan secara hukum, maka orang tentu akan dikejar. Kalau kita lihat flashback ke belakang, tentu kan juga ada banyak kasus-kasus kementerian yang memang menterinya dalam tanda kutip lolos, padahal fakta-fakta persidangan sudah menguatkan. Nah, ini kan sebenarnya bicara soal kos politik. Jadi kalau kita lihat, hampir semua yang dilakukan, motifnya sebetulnya motif-motif konvensional, masih soal pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau dilihat dari apa kecenderungannya, ya ini masih dimensi soal korupsi politik. Jadi begitu ada kebutuhan-kebutuhan, dalam tanda kutip kebutuhan-kebutuhan partai ini kemudian mereka mencoba mencari sumber-sumber pendanaan. Saya rasa itu yang kemudian sekarang terjadi. Sebetulnya kalau kita kembali lihat kasusnya Jero Wacik ya, ini kan sebetulnya bukan orang yang bikin publik tuh kaget. Kalau publik yang mengikuti persidangan, saya rasa ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru ya. Karena beberapa nama itu kan disebut dalam perkaranya Rudy Rudiantara ini, dalam kesaksian-kesaksian di persidangan, dia dengan sangat jelas mengatakan bahwa ada pihak-pihak lain yang menyuruh bahwa misalnya dalam perkara yang terjadi sekarang, beberapa komunikasi dibangun dengan DPR dalam kaitannya misalnya ngurusin soal THR, minta uang, dan lain sebagainya. Itu kan sebetulnya dijelaskan dengan sangat jelas di dalam persidangan. Makanya kemudian, nama-nama seperti Sultan Batugana, itu kan juga dengan sangat mudah bisa diproses oleh KPK karena kesaksian-kesaksian tersebut. Nah, kemudian nama Jero Wacik, itu kan juga nama yang juga muncul. Selain itu, secara umum banyaknya kasus korupsi di pemerintahan memang tidak jauh dari hubungan pelaku korupsi dengan partai politik. Bagaimana Mas Tama melihatnya soal ini juga? Ya, sebetulnya kalau kita mau jumlah ya, soal yang terjadi sekarang ini kan jumlahnya besar ya, kalau kita lihat dari akibat politik ini. Masalah paling serius sebetulnya terletak pada soal pendanaan partai politik. Kita lihat misalnya dalam seleksi-seleksi pejabat publik di daerah atau anggota DPRD ini kenakan juga tinggi. Pemantauan kita ya 2004 sampai dengan 2010 itu dari sekitar 147 kepala daerah. 2011 sampai dengan 2014 pertengahan bulan Juni itu ada sekitar 125 kepala daerah yang jadi tersangka. Jadi kalau kita lihat tidak hanya di pusat, di daerah pun juga terjadi karena kos politik yang sangat mahal. Ini yang kemudian perlu diantisipasi oleh presiden selanjutnya. Bagaimana kemudian dia harus meletakkan orang-orang yang profesional bukan karena memang mengakomodasi ya suara-suara partai politik pendukung. Lantas bagaimana juga untuk memaksimalkan kerja KPK sampai soal penetapan hukuman kepada koruptor di pengadilan? Karena pada kenyataannya banyak kasus yang dikerjakan KPK berakhir tidak selalu memuaskan masyarakat dengan rendahnya hukuman yang dijatuhkan Mas Tama. Ada dua hal yang agak sedikit miss untuk dilakukan. Yang pertama adalah konsep pencegahan yang selama ini diterapkan oleh KPK. KPK dalam kerja-kerja pencegahan terpisah dengan penindakan. Yang saya maksud misalnya gini, sekarang sedang diproses kasus korupsi di ESDM. Kita mengharapkan ketika kasus diproses, maka tim pencegahan juga masuk. Bagaimana kemudian dia bisa memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Bagaimana kemudian dia bisa memberikan sejumlah masukan-masukan menutup celah-celah yang ada. Sehingga ke depan kriminalisir. Yang kedua, kita juga mengharapkan KPK tidak hanya menguatkan dirinya sendiri atau memaksimalkan dirinya sendiri, tapi dia juga sebetulnya harus menggandeng kepolisian kejaksaan. Jadi kita mengharapkan konsep atau tugas undang-undang yang diberikan kepada KPK soal koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dikerjakan. Jangan sampai KPK hanya fokus soal tindakan. Demikian aktivis Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tama S. Langkun, saya Gery Sadewa.